الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sampai pada ucapan beliau faslun fi qudumi waqti Muzainah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pasal tentang kedatangan utusan Muzainah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala rawaina min tariqil Baihaqi an Nu'man ibn Muqarrin, kami meriwayatkan dari jalan Al-Baihaqi dari Nu'man bin Muqarrin qala qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 400 rajulin min Muzainah, 400 orang dari kabilah Muzainah. Falamma aradna an nansarifa qala ya Amir ya Umar zawidil qaum. Falamma aradna an nansarifa, maka ketika kami hendak pulang, qala ya Umar, kata Rasulullah wahai Umar, zawidil qaum, hendaknya engkau membekali orang ini, 400 orang ini. Faqala ma indi illa syau'un min tamrin ma adhannahu yaqa'u min al-qaumi mawqi'a. Umar mengatakan, aku tidak memiliki sesuatu kecuali sedikit dari korma, mau dibagi untuk orang sebanyak itu pun tidak mencukupi. Masya Allah. Qala intalik fazawidhu, kata Rasulullah, berangkatlah engkau dan berikan kepada mereka. Qala fantalaqa bihim Umar fa adkhalahum manzilahu, maka Umar pun berangkat dan memasukkan mereka ke rumahnya. Tsumma as'adahum ila ulayyatin falamma dakhalna ithiha min at-tamri mithla al-jamal al-awraq fa akhadha al-qaum minhuma min hajatahum. Tsumma as'adahum ila ulayyatin, kemudian Umar memerintahkan mereka naik ke satu tempat. Di tempat itu di simpan korma-korma tadi. Falamma dakhalna, kata Nu'man, begitu kami masuk di ruangan itu, itiha minat tamri mitlul jamal, ternyata di dalam ruangan itu ada korma, setumpuk korma sama seperti seekor unta al-awraq. Fa'akhadhal qawmu minhu hajatahum, maka orang-orang pun mengambil dari situ kebutuhan-kebutuhan mereka. Qala Nu'man fakuntu fi man kharaja min qultu fi fakuntu fi akhir man kharaja fa nadartu fama afqada mawdi'a tamratin min makaniha. Fakuntu fi akhir man kharaja, maka aku pun termasuk orang yang paling terakhir keluar dari tempat itu, dan aku pun menengok korma yang tadi aku lihat. Fama afqada mawdi'a tamratin min makaniha, sepertinya tidak ada satupun korma wala sebiji yang hilang dari tempatnya. Sepertinya korma itu tidak tersentuh sama sekali, padahal semua orang sudah mengambil jatahnya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini termasuk karamah. Barakallahu fiik. Fasun fi qudumi waqti Daus ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla dhalika bi Khaybar. Fasun fi qudumi waqti Daus, datangnya utusan Daus ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla dhalika bi Khaybar, sebelum itu di Khaybar. Qala Ibnu Ishaq kana Tufail ibn Amr ad-Dausi yuhadditsu annahu qadima Makkah. At-Tufail bin Amr ad-Dausi menceritakan bahwa dia mendatangi Makkah dan Rasulullah biha, dalam kondisi Rasulullah di Makkah. Pamasya ilaihi rijalum min Quraisy, maka ada orang-orang datang ke At-Tufail ibn Amr dari kalangan orang Quraisy. Wa kana Tufail rajulan syarifan sya'iran labiban. Tufail ibn Amr ini adalah seorang yang mulia, rajulan syarifan sya'iran labiba. Syarif, syair, bisa melantunkan bait syair. Labiba, labib ini adalah jenius, cerdas. Qalu lahu innaka qadimta biladana. Maka orang-orang Quraisy pun mengatakan kepada Tufail, sungguh engkau telah datang ke negeri kami. Wa inna hadzal rajul wa huwa alladhi baina adhhurina tayfarraqa jama'atana. Orang ini yang mereka maksud adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa huwa alladhi baina adhhurina, yang ada dia di tengah-tengah kita sekarang ini. Farraqa jama'atina, dialah yang memecah belah di tengah-tengah kami. Wa syattata amrana. Syattata ini sama dengan farraqa. Nah, ini dialah yang mencabik-cabik urusan kami. Dulunya kita satu kata, sependapat, sejalan, tidak ada permasalahan. Begitu datang orang ini, kelas, terbagi orang-orang. Sehingga ada orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya, saudara dengan saudaranya yang lain. Walhasil, ada yang beriman, ada yang tidak. Sehingga terjadi permusuhan di antara mereka. Ini yang mereka katakan farraqa bainana wa syattata amrana. Fa inma qawluhu kasihri yufarriqu bainal mar'i wa ibnihi. Ucapan orang ini yang dimaksud adalah ucapan Rasulullah menurut orang-orang tokoh Quraisy. Nama qawluhu kasihr, ucapan itu sama seperti sihir. Dia begitu gampang mempengaruhi orang. Kasihr yufarriqu bainal mar'i wa ibnihi. Dia dengan mudahnya memisahkan antara seorang ayah dengan putranya. Wa bainal mar'i wa akhihi, seorang dengan saudaranya yang lain. Wa bainal mar'i wa zaujatihi, antara suami dengan istrinya. Wa innama nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad hala 'alaina, dan kami khawatir atas dirimu dan atas kaum apa yang telah menimpa kami. Fala tukallim, maka jangan pernah engkau mencoba mengajak dia bicara. Kami khawatir kalau engkau mengajak dia bicara, kau bisa tersihir, kau bisa terpengaruh maksudnya. Wala tasma' minhu, dan jangan engkau pernah dengar ucapannya dia. Qala fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'tu alla asma' minhu syai'an. Terus mereka orang-orang Quraisy ini, tokoh-tokohnya mempengaruhi aku. Ma zalu bi hatta ajma'tu, sampai aku bertekad kuat. Alla asma'a minhu syai'an, untuk aku tidak mendengar satu kata pun dari Muhammad. Walau kalimu, dan aku tidak akan pernah mau mengajak dia bicara. Hatta hasyautu fi uduni hina gadautu ilal masjid, sampai aku pun menutup telingaku ketika aku masuk ke masjid. Kursufan farakam min ayyablugani syai'un min qawlihi. Kursuf, sesuatu yang bisa dipakai untuk menyumpal telinga. Sesuatu yang dipakai untuk menyumpal. Aku sampai menyumpal telingaku ketika aku masuk masjid. Khawatir jangan sampai aku terkena pengaruhnya karena mendengar ucapan. Qala faghadautu ilal masjid. Tufail ibnu Amr ini, orang yang katakan tadi di awalnya orang cerdas, syair, tayyib syarif, orang mulia. Pada waktu ilal masjid, aku pun ke masjid. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli 'inda al-Ka'bah. Ternyata di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di sisi Ka'bah. Faqumtu qariban minhu. Tayyib, maka aku pun berdiri dekat dengannya. Fa'aballahu illa ayyusmi'ani ba'da qawlihi. Maka Allah enggan kecuali memperdengarkan kepadaku sebagian dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tu kalaman hasana. Kata Tufail, maka aku pun mendengar walaupun sudah disumpal tadi ini telinga. Walaupun sudah disumpal dengan sesuatu agar supaya tidak terdengar sesuatu. Karena kekhawatiran. Menurut dia bahaya ini kalau begini modelnya. Darinya orang tadi bersatu padu, sekarang bercerai berai. Dari tadinya orang bersaudara, sekarang musuhan. La haula wa illa billah. Tentunya orang khawatir. Tapi kalau Allah SWT menghendaki apapun dan bagaimanapun, hidayah itu akan datang. Pasami itu kalaman hasan, sayup-sayup mungkin terdengar. Kalaman hasan, ucapan yang sangat indah. Fakultu fi nafsi. Wa athaqla ummaya, wallahi inni la rajulun labibun syair. Tayyib. Duhai celakanya ibuku, kalau aku tetap seperti ini. Yani, wallahi inni la rajulun labibun syair. Aku ini orang cerdas. Syair. Masa aku tidak mau dengar ucapan orang ini? Aku bisa memilah-milih. Ya kan demikian? Duhai celakanya ibuku kalau aku tetap bodoh seperti ini. Tidak mau dengar ucapan-ucapan baik yang muncul dari seseorang. Tewa sakla ummaya. Sakla itu orang yang berduka cita. Barakallahu fiik. Duhai berduka citanya ibu kalau aku tetap seperti ini. Aku ini orang cerdas. Tapi syair. Ma yakhfa alayya al-hasan min al-qabih. Tidak luput dari aku. Untuk mengetahui mana yang bagus dan mana yang jelek. Kalau cuma sekedar ucapan bagus, ucapan jelek, aku tahu. Barakallahu fiik. Fama yamna'uni an asma'a min hadzal rajul ma yaqul. Apa gerangan yang menghalangi aku untuk mendengar dari orang ini apa yang dia ucapkan? Fa in kana ma yaqulu hasan qabiltu. Kalau memang ucapannya orang ini adalah bagus, aku akan menerimanya. Wa in kana qabihan taraktu. Kalau memang buruk, jelek seperti yang dikatakan oleh orang-orang tadi, aku akan tinggalkan. Tayyib. Qala fa makastu hatta in sarafa Rasulullah ila baiti. Aku pun berdiam, kata Tufail, sampai Rasulullah SAW balik ke rumahnya. Fatabi'atuhu. Aku pun mengikuti dari belakang. Hatta idza dakhala baitahu dakhaltu ali. Ketika Rasulullah masuk ke rumahnya, aku pun ikut masuk. Fakultu ya Muhammad, inna qaumaka qad qalu li kadza wa kadza. Aku pun mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah mengatakan tentang engkau demikian dan demikian. Baik. Wallahi ma barihu yukhawifunani amraka hatta sadattu uduni bikursufin li'alla asma'a qawla. Ini pengaruh luar biasa. Itu berita. Kalau diulang dan diulang dan diulang, walaupun dusta, nampaknya adalah kebenaran. Barakallahu fiik. Saking bahayanya ini berita. Kalau diulang dan diulang diulang, terus seakan-akan satu kebenaran sehingga diyakini oleh orang sebagai suatu kebenaran. Baik. Wallahi ma barihu yukhawifunani. Demi Allah terus menerus. Ma bariha ini terus menerus. Fawallahi ma barihu yukhawifunani. Terus mereka menakut-nakuti aku tentang urusan engkau. Hatta sadattu uduni bi kursuf. Sampai aku menyumpal telingaku dengan kursuf. Li'alla asma'a qawlaka, agar supaya aku tidak mendengarkan ucapan. Thumma aballahu illa ayusmi'anihi. Ternyata Allah enggan kecuali harus memperdengarkan aku dari ucapan-ucapan. Pasami itu qawlan hasan. Ternyata aku masih mendengar sayup-sayup ucapanmu yang bagus. Farid alaiya amrak. Sekarang. Sodorkan, tawarkan kepada aku. Urusanmu ini apa sesungguhnya? Baik. Kalau memang bagus kita terima. Kalau enggak. Fa'arada alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Kemudian Rasulullah serasa menawarkan kepadaku tentang Islam. Wa tala alayya al-Qur'an, dan beliau pun membacakan atas aku Qur'an. Fala wallahi ma sami'tu qawlan qat ahsana minhu. Demi Allah aku tidak pernah mendengar satu ucapan pun yang lebih indah dari ini. Ya karena memang ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila, wa man ahsanu minallahi qila, wa man ahsanu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi haditha. Tayyib barakallahu fik. Tidak ada lagi ucapan yang lebih indah dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Tufail mengatakan, wallahi ma sami'tu qaulan qat ahsana min wala amran adala min, dan tidak ada satu urusan pun yang lebih bijak dari ini, lebih adil dari ini. Fa aslam. Barakallahu fikum. Maka aku pun langsung masuk Islam. Tidak tawar-tawar. Wa syahidtu syahadat al-haq, dan aku pun bersyahadat dengan syahadat hak. Wa qultu ya nabi Allah inni mru'un muta'un fi qawm. Kemudian aku mengatakan, ya nabi Allah, aku adalah seorang yang ditaati di kaumku, wa inni raji'un ilaihim, dan aku akan kembali ke mereka. Fada'ihim ilal Islam, aku akan mengajak mereka juga masuk Islam. Fadu'ullaha li ayyaja'ala li ayatan takunu awnan li alaihim fima adu'uhum ilaih. Maka berdo'alah kepada Allah SWT untuk aku ya Rasulullah, agar supaya Allah SWT menjadikan untuk aku satu tanda sebagai penolong. Fima adu'uhum ilaihi, agar mudah untuk aku sampaikan ajakanku kepada mereka. Faqala Allahumma ij'al lahu ayah. Faqala Allahumma ij'al lahu ayah. Ya Allah, jadikanlah untuknya ada satu tanda. Taib. Taib, semacam karama atau sesuatu. Qala fakhrajtu ila qaumi. At-Tufail pun berkisah, aku pun kembali ke kaumku. Taib. Hatta idza kuntu bi thaniyatin tutli'uni 'alal hadir, sampai ketika aku berada di thaniyah, di atas bukit, dari situ aku bisa melihat, tutli'uni, menampakkan semua yang hadir. Waqa'a nurun baina 'ainayya mithlul misbah, ada cahaya di antara kedua mataku ini sama seperti lampu. Qultu Allahumma fi ghairi wajhi. Allahumma fi ghairi wajhi. Ya Allah, jadikan cahaya ini bukan di wajah. Inni akhsha ayyadhunnu annaha musla. Waqa'ati wajhi li firaqi dinihim. Aku khawatir mereka akan menyangka ini adalah satu keburukan yang terjadi padaku, yakni pada wajahku, karena aku meninggalkan agama nenek moyang. Taib. Perhatikan baik-baik bahwa yang namanya karamah, ini karamah. Karamah itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan amalan-amalan tertentu hingga muncul. Bukan melakukan tirakatan, puasa dengan jumlah hari tertentu, dengan kaifiat tertentu, disertai dengan dikir-dikir tertentu, dan jumlah-jumlah tertentu. Barakallahu fikum. Untuk ngilang-ngilang, untuk barakallahu fikum. Terbang-terbang dan yang lainnya dari keajaiban-keajaiban. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi kesempatan nanti belajar tentang apa sesungguhnya karamah ini. Karena di alam semesta ini banyak sekali yang aneh-aneh. Taib. Dengan kita mengetahui kaedahnya, kita bisa mengetahui barakallahu fikum. Karena keanehan-keanehan ini ada muncul dari para anbiya war rusul, yang biasa disebut dengan apa? Dengan mukjizat. Barakallahu fikum. Ada juga muncul dari kalangan tukang sihir. Wasya'wadah, tukang sihir, tukang sulap, macam-macam, dukun, ya, sihir. Barakallahu fikum. Ada juga yang muncul dari orang saleh, ya, namanya karamah. Ada juga yang muncul dari orang biasa. Barakallahu fikum. Terdengar isi pulan biasa-biasa, tapi ada keanehan yang muncul dari dia. Insyaallah kita akan bahas nanti, mudah-mudahan ada kesempatan kita akan baca kitabnya. Yang dengannya tidak terkaburkan lagi untuk kita apa itu sesungguhnya karamah. Barakallahu fikum. Karena ada orang-orang tertentu, ada keanehan-keanehan dia, hebat sekali dia, dia Dia bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Ada kaidah yang kita pakai untuk kita memetakan keajaiban dan keluar biasaan ini ketika muncul dari siapa-siapa. Allahu musta'an. Kita kembali ke pelajaran kita, barakallahu fiik. Muncul cahaya itu di antara kedua mataku dan dia memohon kepada Allah agar supaya dipindahkan. Khawatir itu sebagai muslah, yakni keburukan yang terjadi di wajahku. Mereka sangkakan demikian karena aku meninggalkan agama nenek moyang. Qala fatahawwala fa waqa'a fi ra'si sawti kal qindil al-mu'allaqah al-mu'allaq. Baik. Fatahawwala fa waqa'a fi ra'si sawti. Maka berpindah cahaya itu ke gagang cambukku. Kal kindil, sama seperti kindil lentera yang digantung. Wa ana anhabitu ilaihim minat taniyati hatta jiktuhum wa asbahtu fihim. Kelihatannya malam hari. Wa ana anhabitu ilaihim, dan aku turun dari bukit tadi, minat taniyati, hatta jiktuhum, sampai aku mendatangi mereka, wa asbahtu fihim, dan aku tiba ke mereka di waktu pagi. Falamma nazaltu atani abi, maka ketika aku turun aku pun didatangi oleh ayahku. Wa kana syaikhan kabira, dan ayahku sudah merupakan orang tua yang sudah sepuh. Baik, syaikhan kabira. Faqultu ilaika anni ya abati, falasta minni walastu minka. Baik, ilaika anni ya abati, jauh-jauh wahai ayahku, falasta minni walastu minka, aku bukan dari golonganmu, dan aku lasta minni, engkau bukan dari golonganku, dan aku bukan dari golongan engkau. Qala lima ya bunayya, maka orang tua aku pun mengatakan, kenapa wahai anakku? Qultu qad aslamtu wa taba'tu dina Muhammad. Maka dia pun mengatakan, aku telah masuk Islam dan aku telah mengikuti agamanya Muhammad. Qala ya bunai, taifa dini dinuk. Maka sang ayah pun mengatakan, wahai putraku, agamaku adalah agamamu. Jadi dia mau mengikuti sang anak. Qala faqultu idhab faghtasil, kalau begitu berangkatlah engkau dan mandilah dulu. Watahir thiyabaka, dan sucikanlah pakaian. Tsumma ta'al hatta u'allimaka ma 'alimtu. Kemudian setelah itu marilah kemari, aku akan mengajari engkau apa yang telah aku ketahui. Qala fadhhab faghtasil, maka sang ayah pun berangkat dan mandi. Watahara thiyabahu, dan dia sucikan pakaiannya. Tsumma ja'a fa'aradtu 'alaihi islama fa aslama. Kemudian setelah datang aku pun tawarkan kepada beliau Islam, fa aslama, dan beliau pun masuk Islam. Tsumma atatni sahibati, kemudian datang kepada aku istriku, sahibati. Faqultulaha iyyaka ilaika anni, ilaiki anni. Baik, aku katakan kepada istriku, menjauhlah engkau. Falastu minki walasti minni, aku bukan dari engkau, engkau bukan dari aku. Qalat lima bi abi anta wa ummi, kenapa wahai suamiku? Tebusan untuk engkau ibu dan ayahku. Qultu farraqal islamu baini wa bainak, Islam telah memisahkan kita. Taib aslamtu wa taba'tu dina Muhammad, aku telah masuk Islam dan aku telah mengikuti agamanya Muhammad. Qalat fadini dinuk, maka sang istri pun mengatakan, agamaku adalah agamamu. Qala qultu fadhhabi faghtasili, kalau begitu silakan engkau berangkat dan mandilah engkau. Fafa'alat, maka dia pun melakukan. Tsumma ja'at fa'aradtu 'alaiha al-islam fa aslamat, kemudian setelah itu semua sang istri pun datang dan ditawarkanlah kepadanya Islam dan dia pun masuk Islam. Tsumma da'utu dausan ila al-islami fa abta'u 'alayya, kemudian aku pun mengajak Daus, yakni kaumnya, untuk memeluk Islam. Fa'abaw aliyah, dan mereka pun enggan untuk memasuki Islam. Fajitu Rasulullah SAW fakultu ya Rasulullah innahu qad ghalabani alai ala daus. Taib. Daus az-zina qadullah alaihi. Innahu qad ghalabani ala dausin az-zina. Qadullah alaihim faqala Allahumma hdi dausa. Aku pun akhirnya datang ulang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan ya Rasulullah, daus telah mengalahkan aku. Taib. Innahu qad ghalabani ala daus az-zina. Hakadha. Padullah alaihim, yakni mereka tetap melakukan itu, kelihatannya seperti itu. Maka doakanlah untuk kehancuran atas mereka ya Rasulullah. Faqala Allahumma hdi daus. Bukan mendoakan kehancuran, justru Rasulullah mendoakan hidayah untuk daus. Allahumma hdi daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk daus. Tsumma qala irji ila qaumi fad'uhum ila Allah. Pulanglah engkau ke kaummu dan ajak mereka ulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Warfuk bihim, dan berlaku lembutlah kepada mereka. Farja'tu ilaihim, aku pun kembali kepada mereka. Falam azal bi ardi dausin ad'uhum ila Allah, tsumma qarimtu ala Rasulillah bi Khaybar. Falam azal bi ardi daus, terus-menerus aku berada di negeri Daus, aku mengajak kaumku untuk masuk ke dalam Islam. Tsumma qarimtu ala Rasulillah, kemudian aku pun datang ke Rasulullah pas di Khaybar. Taib. Panazaltul Madinata bisabiina wa thamanina baitan min Daus. Panazul, kemudian aku pun turun di Madinah bersama dengan sabiina wa thamanin, 70 atau 80 keluarga dari Daus. Baitan artinya keluarga. Tsumma lahiqna Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar, kemudian kami bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar pas. Taib. Fa'ashamalana ma'al muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan untuk kami sahmu Khaybar. Saham itu adalah ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin dari Khaybar. Begitu kami datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatah kami dari ghanimah itu. Paham barakallahu fikum? Fa'ashama dari saham. Saham itu adalah bagian atau jatah. Baik. Sudah menjadi bahasa ini sesaham. Baik. Qala Ibnu Ishaq, falamma qubida Rasulullah wartaddatil Arab kharajat Tufail ma'al muslimin hatta faragu min Tulayha. Berkata Ibnu Ishaq, falamma qubida Rasulullah wartaddatil Arab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan orang-orang Arab pun mulai murtad. Kharajat Tufail ma'al muslimin, keluarlah Tufail bersama dengan kaum muslimin hatta faragu min Tulayha, sampai mereka selesai membabat Tulayha. Baik. Tulayha yang mengaku jadi nabi. Tsumma sara ma'al muslimina ila al-Yamama wa mahu ibnuhu Amr ibn Tufail. Kemudian beliau bergerak ke bersama dengan kaum muslimin menuju Yamama, negerinya siapa? Negerinya Musailamah bin Kadzdzab. Wa ma'ahu ibnuhu Amr ibn Tufail. Beliau disertai oleh putranya yang bernama Amr, Amr bin Tufail. Faqala li ashabi inni qad ra'aitu ru'ya fa'buruhali. Maka beliau pun mengatakan, aku melihat dalam mimpiku sesuatu, maka takdirkanlah untuk aku. Ra'aitu anna ra'si qad huliq wa annahu qad kharaja min fami ta'ir wa anna imra'atan laqiyatni fadakhalatni fi farjiha. Waraitu anna ibni yatlubuni talaban hasisan thumma raituhu hubisa anni qalu khairan ra'it. Aku melihat dalam mimpiku anna ra'si qad huliq, bahwa kepalaku dicukur. Kepalaku dicukur, yakni dicukur rambut. Wa annahu qad kharaja min fami ta'ir, kemudian keluar dari mulutku seekor burung. Taib. Wa annam ra'atan laqiyatni, dan aku ditemui oleh seorang perempuan. Fa'adakhalatni fi farjiha, kemudian dia memasukkan aku ke kemaluannya. Wa ra'aitu anna ibni yatlubuni talaban hasitha, kemudian aku melihat putraku memanggil aku, mendekati aku, mengejar aku. Tsumma ra'aituhu hubisa anni, ternyata aku lihat dia ditahan dari bertemu dengan aku. Qalu khairan ra'ait. Mereka pun mengatakan khairan ra'aita. Engkau telah melihat kebaikan. Taib. Qala ama wallahi inni qad awwaltuha. Qalu ama awwaltaha? Dia pun mengatakan, aku sendiri yang telah mentakwilkannya. Mereka mengatakan, apa yang kau takwilkan untuknya? Qala amma halqur ras. Taib fawad'uhu. Adapun mencukur kepala ini sama seperti kepala terpenggal. Wa amma ta'irul ladzi kharaja min fami faruh. Adapun burung yang keluar dari mulutku itu adalah roh, roh yang telah keluar. Aku akan mati. Taib faruhi. Wa amal maratul lati adkhalatni fi farjiha fal ardu tuhfar. Adapun seorang perempuan yang masukkan aku ke dalam kemaluannya, maka itu adalah tanah yang telah digali. Yani kuburan. Fa ughiba fiha, dan aku dimasukkan ke dalamnya. Wa amma talabu ibni iyaya wa habsuhu anni. Adapun ketika anakku mengejar aku, mencari aku dan dia tertahan dari aku, fa inni arahu sayujahid li'an li'ayusibahu minasyahadati ma'asabani fakutidat Tufail syahidan bil-yamama. Aku melihat bahwa anakku juga akan mati syahid. Li'an yusibahu fisyahadati ma'asabani. Untuk mendapatkan apa yang aku dapatkan dari syahadah. Fakutidat Tufail syahidan bil-yamama. Dan ternyata Tufail mati syahid di Yamama. Wajuriha ibnuhu Amr jarahan syarida thumma kutila amal yarmuk syahidan fi zamani Umar radhiyallahu ta'ala. Adapun putranya di saat itu hampir meninggal dunia di perang Yamamah tadi. Thumma kutila amal yarmuk, kemudian sembuh dari luka-lukanya, kemudian ikut perang ulang di perang Yarmuk, dan disanalah sang putra meninggal dunia mati syahid di zamannya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Tapi kisah-kisah yang memberikan semangat tentunya, kisah-kisah orang-orang besar, seorang-orang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.